بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ما الذي يسبب الرجل يطلب الصداق من يعرف ما الذي يسبب طلب الرجل صداقه يعني لماذا هذا الرجل يطلب الصداق يا رسول الله ما لي أين صداقي لماذا لأنه يعتقد أنه صادق وتيقن أنه صادق والكذب هو المرأة والسبب الفراق هو من امرأة أليس كذلك كيف المهر كيف حكم مهر الحكم إذا كان التفريق بسبب طلاق من الزوج فذهب المهر ذهب لكن إن كان السبب الطلاق سبب التفريق من المرأة لابد أن يرجع الصداق عندهم يعني حكمnya dalam masalah mahar kalau itu perceraian dari suaminya menceraikan istrinya maka hilang mahar itu tapi kalau dari si istri maka harus dikembalikan kalau istrinya minta cerai gugat cerai istilahnya dalam ilmu fikih hulu. Nah, kalau perempuan itu melakukan hulu maka tentunya dia mengembalikan maharnya. Nah, dan pernah dibahas hadisnya ketika Rasulullah mengatakan apakah kamu mau mengembalikan maharmu, dijawab akan aku tambah kalau perlu aku tambah, aku kembalikan dan aku tambah, menunjukkan kalau dia akan mengembalikan maharnya. Maka ar-rajul wa huwa az-zawj fi hadhihi al-qissah يظن أن التفريق ليس منه هذا أحسن الجواب فهمت هو يظن أن التفريق ليس منه لكن من تفريق النبي من حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأصح من اللعان هذا من اللعان ليس منه من حدوث هذا الشيء وهو اللعان لذلك هو يطلب الصداق لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخطأت في ظنك أن المهر ليس لك شيء لماذا إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها kalau engkau benar dia berzina maka engkau sudah menghalalkan sekian lama farjinya maka sedekah itu untuk penghalalan tersebut kalau engkau dusta lebih jauh lagi bagaimana mungkin engkau berdusta meminta mahar lagi ما يستفاد من هذا الحديث نأخذ الآن الفوائد من هذا الحديث kita ambil faedah-faedah hukum faedah fiqih dari hadis ini hadis yang mengisahkan tentang qisatul li'an yang dikisahkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ما يأخذ من الحديث apa yang kita ambil dari kisah ini dari hadis ini اولا بيان حكم اللعان وصفته pertama penjelasan tentang hukumnya li'an dan gambaran li'an seperti apa sifat yakni gambaran bentuknya bayan hukmil li'an keterangan tentang hukumnya li'an dan bagaimana gambaran li'an apa itu hukumnya dan bagaimana bentuknya wa huwa anna man qadhafa zawjatahu zawjahu bizina wa lam yuqim albayyinah fa 'alayhi alhadd yaitu barang siapa yang menuduh pasangannya suami menuduh istrinya dengan zina, walam yuqimil bayyinah, tapi tidak bisa menegakkan bukti-bukti, fa'alaihil had, maka dia harus dicambuk. Illa an yashhad ala nafsihi arba'a marrat, kecuali kalau dia mau bersumpah dengan nama Allah, bersaksi innahu laminas sadiqin, bahwa dia jujur dalam tuduhannya. Wa fil khamisah, dan yang kelima, anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin, dan yang kelima adalah dia berdoa dengan doa laknat atasnya kalau dia berdusta. Ini bentuknya li'an. Hukumnya adalah barang siapa yang menuduh istrinya zina namun dia tidak memiliki bukti-bukti, maka hendaklah dia bersumpah dengan 4 kali sumpah dengan nama Allah, bersaksi bahwa dirinya jujur dalam tuduhan tersebut, dan yang kelima berdoa semoga laknat Allah atasnya kalau dia berdusta. Fa in nakilatiz zaujah, kalau dengan sumpah-sumpah tadi si istri yang dituduh mengakui, uqima 'alaiha hadduz zina, maka ditegakkan hukum zina bagi si wanita. Wa in syahidat billahi 4 marrat, namun kalau wanita tadi menolak dan bersumpah pula, siap untuk bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahwasanya tuduhan itu adalah tuduhan dusta, fi ramyiha bihadhil fahishah, dalam tuduhannya yang menuduh dia berzina adalah dusta, harus bersumpah dia dengan nama Allah 4 kali. Wa bil khamisah, dan yang kelima dia berdoa anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Yang kelima, dia berdoa semoga kemurkaan Allah atasku kalau si laki-laki tadi ternyata benar. Dara'at anha haddaz zina, kalau dia berani bersumpah dengan nama Allah seperti itu, berarti dia memang jujur secara zahir ya. Maka dia selamat dari tuduhan zina, atau selamat dari hukum zina, bukan selamat dari tuduhan zina, selamat dari hukum zina, tidak dirajam. Itu faedah pertama. Jadi apa faedah pertama dalam hadis ini? Hukumnya li'an berlaku untuk suami kalau menuduh istrinya tidak memiliki bukti. Yang kedua, bentuknya wasful li'an adalah dengan sumpah 4 kali, dan yang kelima dengan doa laknat dan doa kejelekan. Yang kedua, istafadna min hadzal hadis aidan, idza tamma li'an bainahuma bi syurutihi furriqa bainahuma firaqun muabbad. Faedah kedua, kalau sudah terlaksana li'an secara sempurna dengan syarat-syaratnya dari kedua belah pihak, maka furriqa bainahuma, maka dipisahkan antara keduanya dengan pemisahan yang muabbad. Berarti cerainya adalah muabbad. La tahillu lahu walau ba'da azwaj, tidak halal lagi baginya walaupun setelah nikah dengan siapapun. Yang ketiga, anna an yu'ad kullun min azwajaini 'inda iradatil yamin. Faedah yang ketiga kita dapatkan dari hadis ini, bahwa 2 orang yang akan melakukan li'an hendaknya dinasehati. An yu'ad, diberi mau'idhah antara keduanya atau masing-masing dari keduanya, baina zaujain, yang akan bersumpah dengan li'an. Ketika suaminya lebih dulu akan bersumpah, kamu jangan terburu-buru bersumpah. Ingat, adab dunia itu lebih ringan dari adab akhirat. Kalau kamu mengakui saja bahwa tuduhanmu ternyata tidak terbukti atau ternyata dusta, akui saja sekarang. Jangan pakai sumpah-sumpah dengan nama Allah. Akui saja sekarang dan dicambuk 80 kali. Itu ringan. Daripada kamu nanti bersumpah dengan nama Allah, diadab di akhirat, lebih berat lagi. Ini dinasehati orang yang akan melakukan li'an. Kalau dia menerima nasihat itu, alhamdulillah. Dia hanya dicambuk saja dan itu lebih ringan daripada adab akhirat. Kalau ternyata dia menyatakan dengan sungguh-sungguh, aku tidak berdusta dan aku siap bersumpah dengan nama Allah, sudah nasihati masih tetap dia bersikeras, maka dipersilahkan untuk mengucapkan 4 kali persaksian dengan nama Allah dan kemudian dengan doa laknatnya. Kalau sudah selesai, berarti tinggal si wanita. Apa nasihatnya kepada wanita tadi? Nasihatnya adalah akui sajalah, karena sudah kita terima sumpah dengan nama Allah dari si suami. Maka sekarang sebelum wanita berbicara apa-apa, ini dulu yang menjadi dasar bahwa kamu berzina. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang besar, bahkan dengan doa laknat atas dirinya kalau dia dusta. Maka akui sajalah. Akui sajalah, rajam itu kecil dibandingkan dengan neraka jahannam. Azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Akui. Tidak, aku tidak berdusta. Aku tidak berzina. Aku siap bersumpah dengan nama Allah. Jangan. Kalau kamu memang ternyata berbuat, akui sajalah. Ini nasihati supaya dia jangan berdusta dengan nama Allah. Lebih baik diakui dan dihukum dengan hukum had. Dan itu kalau dibandingkan dengan akhirat, ringan. Walaupun terlihat mengerikan rajam, tetapi kalau dibandingkan dengan azab akhirat, ahwan. Ahwan min azabil akhirah. Lebih ringan daripada azab akhirat. Kalau ternyata perempuan tadi tetap bersikeras, saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina dan saya siap untuk melakukan li'an, maka silakan untuk dia bersumpah dengan nama Allah bahwa tuduhan tadi tuduhan dusta, bahwa orang tadi berdusta. Sampai yang kelima dia katakan wa ghadaballahi 'alayha, yakni dia mengucapkan atas dirinya ghadaballahi 'alayya, lafaz yang akan diucapkan begitu. Ini 'alayha karena dibicarakan dalam keadaan dia ghaib atau dalam keadaan didudukkan seperti kedudukan yang kata ganti ketiga, sehingga ghadaballahi 'alayha. Tetapi kalau dianya nanti di pengadilan akan mengatakan apa? Ghadaballahi 'alayya in kana minas sadiqin. Semoga kemurkaan Allah atasku kalau ternyata laki-laki itu benar. Benar dia berzina. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini penting faedah ketiga ini untuk dinasehati. Dan tugas ini dibebankan kepada para aulia dan kepada para hukama, para hakim, qadhi di pengadilan-pengadilan, diperintahkan untuk menasehati dulu sebelum terjadi li'an, agar dia bertobat. Dan juga kalau sudah terjadi li'an, masih ada nasihat berikutnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, Allahu ya'lam anna ahaduhuma kadhib. Fahal minkuma ta'ib. Allah tahu bahwa salah seorang di antara kalian ada yang berdusta. Maka segera, siapa yang mau bertobat? Karena bagaimana mungkin ini bersumpah, ternyata sumpahnya berlawanan. Yang satu menyatakan ia berzina, yang satu mengatakan tidak berzina. Dua-duanya bersumpah dengan nama Allah. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allahu ya'lam anna ahadakuma kadhib. Allah tahu bahwa salah seorang kalian berdusta. Fahal minkuma ta'ib. Apakah ada yang mau tobat? Barangkali kamu yang berdusta, segera tobat. Atau kamu yang berdusta, segera tobat. Ini juga nasihat. Berarti ada berapa kali nasihat? Nasihat sebelum li'an dan nasihat setelah li'an. Sebelum li'an, diingatkan pada pihak laki-laki yang menuduh untuk segera mencabut ucapannya, dicambuk 80 kali dan itu ringan daripada azab akhirat. Kalau ternyata kamu dusta, kamu tidak tahu, atau kamu dalam keadaan tidak mengetahui dia berzina, segera cabut tuduhanmu dan hanya dicambuk 80 kali cambukan. Ini nasihat pertama. Nasihat kedua pada perempuan. Nasihat yang ketiga adalah pada setelah tamma al-li'an, setelah selesai li'an, diminta agar mereka bertaubat. Kalau bertaubat sama hukumnya seperti tadi. Kalau laki-laki itu bertaubat, maka dia dicambuk. Kalau perempuan yang taubat, maka dia di rajam. Yani kalau dia ternyata berzina, dirajam. Kalau laki-laki ternyata tuduhannya tidak terbukti, atau dia merasa tuduhan saya itu ternyata betul-betul saya aslinya enggak lihat, cuma menduga saja, maka saya cabut. Berarti kamu menuduh tanpa bukti, cabut. 80 kali cambukan. Yang keempat, istafadha min hadzal hadis khalafa hadzal bab ghairuhu min abwabil fiqhi bimasail. Ada yang berbeda di dalam bab-bab fiqih dengan bab yang sedang kita bahas ini. Bimasail, beberapa masalah. Minha, diantaranya, annahu la budda an yuqrin ma'al yamini lafdus syahadah. Bahwa di dalam li'an harus diiringkan bersama sumpah, juga harus ada lafaz syahadah, bersaksi. Berarti tidak hanya wallahi dia dusta, enggak. Tapi wallahi saya bersaksi dengan nama Allah, begitu. Jadi ada lafaz yamin, wallahi, dan ada lafaz syahadah. Ini berbedanya dengan yang lain. Dalam hukum-hukum fikih yang lain biasanya hanya sumpah sudah cukup. Tapi di sini sumpah dan syahadah. Wa bil khamisati du'a ala nafsihi bil la'nah min az-zauj. Dan juga ada yang kelima, yaitu doa dengan laknat bagi suami dan doa dengan kemurkaan bagi istri. Ini juga berbeda dengan fikih-fikih lain atau dengan bab-bab lain dalam kitab fikih. Bab-bab lain tidak diiringkan masalah ini, cukup dengan sumpah selesai. Sebagaimana hadis yang umum yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, asyhadallah al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinah lil mudda'i, bahwa orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Kemudian wal yamin 'ala man ankar, dan sumpah bagi yang mengingkari. Maka dalam kasus apapun seorang menuduh mencuri, wahai Pak Hakim, dia mencuri barang saya. Maka hakim akan mengatakan, mana buktinya? Apakah kamu lihat sendiri? Atau kamu punya saksi? Atau mana? Al-bayyinah. Karena dia mudda'i. Sedangkan orang yang dituduhnya, saya tidak mencuri, Pak Hakim. Kamu siap bersumpah? Aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak mencuri. Cukup atau tidak cukup? Cukup. Lafadnya lafad apa? Lafdul yamin. Biduni syahadah. Tetapi dalam masalah li'an, berbeda dengan hukum-hukum yang lain tadi. Dalam masalah li'an, di samping sumpah dengan nama Allah, harus ada kalimat syahadah. Di samping sumpah dan syahadah, harus ada doa la'anat. Ini menunjukkan betapa besarnya urusan ini. Harus ada kalimat la'anat ketika laki-laki yang mengucapkan ikrarnya, dan ada kalimat ghadabullah 'alaiha kalau wanita tadi yang mengingkarinya. Wa minha, yang kedua, takrirul aiman. Diulangnya sumpah. Pada kasus-kasus lain dalam masalah fikih, kalau terjadi tuduh-menuduh, tidak perlu diulang sumpahnya. Cukup, tidak perlu Quran taruh di atas kepala ya. Kan di pengadilan Quran taruh di atas kepala, kemudian ayo ucapkan kata-kata saya. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, begitu. Sumpahnya benar, walaupun tidak harus dengan Quran. Tetapi kalimat wallahi atau tallahi, wabillahi, itu sudah cukup. Tidak perlu diulang 4 kali. Tetapi khusus masalah li'an, harus diulang 4 kali. Berarti apa perbedaannya? Kasus tuduh-menuduh dalam masalah zina, suami istri, dengan kasus tuduh-menuduh dalam masalah lain. Ada berapa perbedaannya? Pertama, lafadnya tidak hanya dengan sumpah. Kalau yang lain biasanya dengan sumpah, ini sumpah dan syahadah. Yang kedua, harus diulang 4 kali. Yang ketiga, harus diiringi doa la'anat bagi laki-laki, bagi suami, dan doa ghadab bagi perempuan. Wa minha annal asl annal bayyinah 'alal mudda'i. Ada perbedaan yang keempat. Apa itu? Biasanya al bayyinatu lil mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Sebagaimana riwayat yang tadi kita sebutkan, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti-bukti bagi penuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Tapi kenyataannya dalam kasus li'an, al-mudda'i dan munkir kedua-duanya sumpah. Iya kan? Inilah keunikan masalah li'an. Makna unik adalah berbeda dengan kasus-kasus fikih lainnya atau dengan kasus-kasus tuduh-menuduh masalah lain, berbeda. Di sini dua-duanya sumpah. Yang dituduh bersumpah, yang menuduh pun bersumpah. Huna tulibatul aiman minal mudda'i wal munkir. Di dalam kasus li'an, diminta sumpah pada kedua belah pihak. Sedangkan pada kasus-kasus lain, penuduh bukan sumpah. Walaupun menuduh itu mau bersumpah. Wahai Pak Hakim, dia pencurinya. Saya siap bersumpah dengan nama Allah. Bahwa dia pencurinya. Pak Hakim akan berkata, kalau qadhi itu mengerti fikih, kamu penuduh. Kamu harus mendatangkan bukti. Bukan sumpah. Yang dituduh mengingkari, tidak. Saya tidak mencurinya. Sungguh demi Allah. Ini benar. Dia benar bersumpah dengan nama Allah. Tetapi penuduh harus datangkan bukti. Saya bukan meminta kamu bersumpah. Saya minta kamu mendatangkan bukti. Kalau dia mengatakan saya lihat sendiri, baru boleh diiringi sumpah. Untuk apa diiringi sumpah? Untuk menunjukkan jujurnya dia. Maka baru diminta. Buktinya adalah saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, wahai Pak Hakim. Kalau begitu siapkah kamu disumpah bahwa kamu jujur? Sungguh saya jujur, saya melihat dia mencuri. Baru sumpah. Untuk apa sumpahnya? Untuk pembenaran persaksian dia karena dia melihat. Karena tidak saksi orang lain, saksinya dia sendiri. Maka harus dia bersumpah. Khonifidina azakumullah, perhatikan perbedaan ini. Dalam masalah li'an, al-mudja'i wal-munkir, kedua-duanya bersumpah. Yang kelima, dari faedah-faedah hadis ini, al-bada'ah bir-rajuli fit-tahlifi kama huwa tertibul ayat. Faedah kelima, dimulai dengan laki-laki untuk mengucapkan li'annya sebelum yang perempuan. Sesuai dengan susunan ayat, Allah menyebutkan laki-laki dulu, baru kemudian wayadra' anhal adab, baru perempuannya. Yang keenam, anna zawj la yarji bi syai'in min sadaqihi ba'da ad-dukhul walau kanat al-furqah min li'an. Faedah keenam, bahwa sang suami tidak bisa mengambil kembali maharnya walaupun dia yakin seyakin-yakinnya wanita itu betul-betul berzina, tetap tidak boleh mengambil sadaqnya, tetap tidak boleh mengambil maharnya ba'da duhul, kalau sudah duhul ya. Walau kanatil furqah minal li'an, walaupun memang terpisahnya suami istri tadi karena li'an, bukan karena cerai, bukan karena diceraikan oleh suami, bukan, tapi karena li'an, tetap mahar tidak dikembalikan. Yang ketujuh, al-li'an khasun baina zawjain. Perhatikan, penting faedah yang ketujuh, bahwa li'an adalah khusus pada suami istri saja, tidak bisa berlaku pada orang lain. Kalau ada tetangga menuduh tetangganya, maka tidak bisa dilaksanakan li'an. Kamu bersumpah 4 kali dan seterusnya, tidak ada. Yang namanya li'an hanya pada kasus suami menuduh istri. Amma ghairuhuma fayajri fihi hukmul qadfil ma'ruf. Adapun pada kasus-kasus selain suami istri, tuduhan-tuduhan zina selain suami istri, maka diberlakukan hukum qadf. Ma hukmul qadfi? Al-ma'ruf. Arba'a syuhada. Harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia yang dihukum dengan hukmul qadfi, yaitu dicambuk 80 kali cambukan. Kalau bisa mendatangkan 4 saksi, maka si tertuduh tadi akan dihukum dengan hukum zina. Kalau belum pernah menikah, maka dicambuk. Kalau sudah pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Khonifidina azakumullah, itu hukmul qadfi al-ma'ruf. Kalau kasus yang terjadi tuduhan zina itu bukan pada suami istri, maka itu hukumnya. Kalau pada suami istri, baru dihukumi dengan li'an. Berarti hukum li'an khasun baina zaujain, khusus buat suami istri. Yang kedelapan, karahatul masail allati lam taqa wal bahth anha la siyama ma fihi amaratul fahishah. Faedah yang kedelapan, kita dapatkan dari hadis ini makruhnya, tidak disukainya berbicara, mempertanyakan sesuatu yang belum terjadi dan juga membahasnya. Apalagi kalau perkara itu perkara yang mengisyaratkan sesuatu aib, sesuatu yang jelek, yang fahisyah pada seseorang atau pada sesuatu, maka dikatakan dimakruhkan. Dan sudah kita sebutkan tafsilnya, rinciannya kemarin. Man yadhkur lana at-tafsil hadha ala al-ijmal aw ala hadha ala al-umum aw fihi tafsil. Dimakruhkannya bertanya sesuatu yang belum terjadi, fihi tafsil. Ma huwa tafsil? Tawaqqu' wuqu'uhu ala al-ghalib fayajuz. Nah, apa hikmahnya? Istidadan liwuqu'ihi, mempersiapkan kalau terjadi. Maka kalau dominasinya, yakni kemungkinan besarnya akan terjadi, boleh ditanyakan. Seperti orang yang mau safar, ke negeri kufar, tanya. Ini belum berangkat dia. Kalau di negeri kufar tuh saya boleh begini atau boleh begitu? Kalau ternyata enggak ada masjid, saya akan sholat di mana? Apakah boleh saya sholat di rumah? Atau kalau masjidnya hanya satu di kedutaan, kedutaan kaum muslimin saja, apakah saya harus ke sana padahal jauh? Dan seterusnya. Padahal saya tinggal di sana sekian lama. Apakah hukumnya saya mukim atau tetap musafir dan seterusnya? Belum terjadi, tapi ditanyakan. Kenapa? Karena wuku'uhu ghaliban akan terjadi secara dominan. Kalau dia berangkat, ya akan terjadi itu semua. Kenapa? Tetapi yang jauh atau sesuatu yang 50-50, ya nanti sajalah kalau terjadi. Yani tidak perlu mempertanyakan sesuatu yang hampir mustahil terjadinya. Demikian pula kalau pertanyaannya berkait dengan seseorang. Bagaimana kalau orang tua saya berbuat kegini dan begitu? Kalau orang tua saya berbuat, belum berbuat. Kamu kenapa kok begitu sama orang tuamu? Udah gak usah tanya. Tidak suka dengan pertanyaan tersebut, wajar. Karena pertanyaan itu pertanyaan yang berkait dengan orang tuanya, sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang aib. Kalau orang tua saya berzina gimana? Apakah saya terus harus berbakti pada orang tua saya? Ini belum terjadi, kamu jangan suudzon pada orang tuamu. Sudah, jangan bicara masalah itu. Ini dimakruhkan untuk mempertanyakannya. Dari mana diambilnya? Dari kejadian Rasulullah SAW sakata. Sakata an hadhil mas'alah. Ketika ditanya oleh orang tadi dengan bahasa yang seakan-akan belum terjadi, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang suami mendapati istrinya berzina? Rasulullah diam. Karena masih kalau. Tapi ketika yang kedua datang, ya Rasulullah, apa yang aku tanyakan kemarin terjadi padaku? Maka Rasulullah menjawab, begini dan begitu. Diajarkan masalah li'an. Berarti di sini, karahatul masail allati lam taqa wal bahth anha, khususnya adalah pada perkara yang berkait dengan fahishah, perkara yang jelek. Yang kesembilan, qala al-ulama, berkata para ulama, ikhtassatil mar'ah bilafdil ghadab li'azmid dhanbi binisbati ilaiha. Kenapa kok berbeda doa yang kelimanya? Kalau sang suami tadi diajarkan doanya dengan doa la'nat, sedangkan perempuan diajarkan doanya dengan doa ghadab. Semoga laknat Allah atasku, kata si suami, kalau aku berdusta. Sedangkan si istri yang tertuduh, semoga kemurkaan Allah atasku, kalau dia ternyata benar. Tinggi mana laknat dengan ghadab? Hah? Ghadab lebih tinggi. Oleh karena itulah kita berdoa selalu untuk jangan menjadi golongan yang maghdubi alaihim. Yang ghadab Allahi alaihim. Nah, dikatakan di sini oleh para ulama, kenapa dikhususkan pada doanya si wanita tadi ketika li'an, semoga kemurkaan Allah. Li'azmid dhanbi binisbati ilaiha. Karena apa yang menjadi tuduhan kepada perempuan tadi sangat azim, sangat besar. Kalau si suami menuduh istrinya tadi karena kasus dia zina. Tapi ketika istri tadi menolak, berarti menuduh suami berdusta dalam tuduhan tadi. Berarti dua-duanya saling menuduh. Kamu berzina. Yang ini mengatakan tidak. Kamu menuduh tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti dengan zina besar mana? Hah? Hukumnya saja berbeda. Kalau menuduh tanpa bukti hukumnya 80 kali cambukan. Sedangkan berzina hukumnya dirajam. Sudah terlihat mana yang lebih besar. Sehingga pada doa yang kelimanya pun berbeda. Ala takdiri wuku'ihi, kalau dianggap terjadi, mana yang lebih besar? Kepada wanita apa atau kepada yang laki-laki? Pada wanita. Lima fihi min talwisil firash. Karena kalau benar terjadi pada wanita tadi zina, itu adalah mengotori ranjang suaminya. Mengotori ranjang suaminya artinya membuat aib pada keluarga besar. Wa ta'arrud li ilhaqi man laysa min az-zawji bihi. Dan dia masuk ke dalam sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu orang lain dimasukkan kepada suaminya. Orang lain dimasukkan pada nasab suaminya. Bagaimana terjadinya? Karena dia berzina dengan orang lain, akhirnya dia mengandung. Kalau dia dalam keadaan masih di bawah suaminya, bukankah anak tadi yang ternyata anaknya fulan, anaknya orang lain, ternyata dinasabkannya kepada orang tadi. Ini kan mengerikan sekali. Gara-gara si perempuan tadi zina, dia menasabkan seorang anak kepada bukan bapaknya. atau dia menisbatkan orang lain kepada suaminya. Wadzalika amrun 'adzim. Itu adalah perkara besar. Yatarattab 'alaihi mafasid katsirah, akan membawa kejelekan yang sangat banyak. Kantisyari al-mahramiyah, seperti tersebarnya kawin sesama mahram. Gara-gara ini. Naam. Wa thubutul wilayah 'alal inasi, dan akhirnya perempuan akan lebih berkuasa di atas laki-laki nantinya kalau dibiarkan. Wa istiqaqil amwali bitawaruts, akan mendapatkan harta warisan yang ternyata bukan haknya. Iya Pak ya. Kalau dia anaknya bapak lain, harusnya dia dapat warisan atau enggak dari bapak itu? Tidak. Tidak mendapatkan warisan. Tapi karena perempuan tadi zina, akhirnya tidak ketahuan, dinasabkan kepada bapaknya padahal bukan bapaknya, akhirnya dia akan mendapatkan warisan dan sebagainya. Berarti berkait dengan hukum waris, berkait dengan hukum nasab, berkait dengan hukum nikah. Kacau akhirnya. Fala jarama an khassat bilafdil ghadab. Maka tidak heran, tidak jauh, kalau dikhususkan pada wanita tadi untuk berdoa dengan kalimat ghadab. Wa huwa ashaddu minal la'nah, dan ghadab lebih besar daripada la'nat. Nah, yang ke-10, berkata Ibnu Daqiq al-'Aid, wa fil hadits dalilun 'ala ijra'il ahkami 'ala adh-dhahir. Kata Ibnu Daqiq al-'Aid rahimahullah, dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya sesuatu itu dihukumi secara zahir. Ijra'ul ahkami 'ala adh-dhahir, dilangsungkan semua hukum-hukum secara zahirnya. Kalau zahirnya dia sudah bersumpah, ya sudah, dihukumi secara zahir, tidak dirajam. Walaupun secara batin kita meyakini salah satunya ada yang dusta, karena nggak mungkin dua-duanya bersumpah tetapi bertentangan. Nggak mungkin toh secara akal, mesti salah satunya ada yang berdusta. Tetapi karena zahirnya kedua-duanya bersumpah dengan nama Allah, maka kita hukumi secara zahir saja. Sampai Rasulullah SAW sedih melihat sumpah yang begitu besar dengan nama Allah, dengan kemurkaan Allah, tapi berbeda. Kok sampai berani? Ya Allah, bayyin, bayyin, kata Nabi. Terangkan, terangkan pada kasus lainnya. Buktikan, buktikan ya Allah. Ternyata terbukti anak yang lahir tidak mirip bapaknya, tapi mirip orang yang dituduhkan bahwa dia berzina dengan fulan. Ternyata mirip dengan sana. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh kalau saja boleh merajam orang tanpa bayyinah, boleh merajam orang tanpa bukti, aku akan rajam perempuan itu. Tapi karena tidak ada bukti saksi, empat saksi, dan tidak ada pula bukti secara pengakuan, karena dia bersumpah dengan nama Allah empat kali, maka enggak ada sumpah. Ini ikhwan fillah azakumullah, menunjukkan bahwasanya hukum itu ala adh-dhahir. Maka jangan memberontak kepada penguasa, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat. Tapi barangkali hatinya pura-pura dia salat, itu urusan batin. Al-hukmu ala dhahir. Wallahu ta'ala alam.